Selamat semuanya. Kalau poso, kita kembali bareng hal apa? Tak ubah berbunga lara, rendahnya panjanganmu. Tak ragu yang amat ku perlukan. Kebersangan seperti yakin, mengharapkan setitis embun. Agar pas rindu ini aku yang terbiak. Sejak bulan lagi puasku merintis, puasku berjuang. Ku hanya mampu berserah beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini, bisa jauhi cinta yang banyaklah. Ku rela beserta doa harapan. Ubahlah haluan hidup ini. Kembali bareng Palapa. Hey. Harapan, ubahlah haluan hidup.